إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى شروط صحة السلام شرط صح سلام شروط صحة السلام شرط صح سلام yaitu akad salam, ziyadatan ala syurutil bay'i, tambahan dari syarat-syarat bay', ada 6 sittatun. Dalam pembahasan tentang bay', kemarin telah kita bahas apa syarat-syarat daripada jual beli itu, atau mabi' itu. Syaratnya kan bermanfaat, suci, atau mungkin disucikan dengan dibasuh, kemudian dia itu mungkin diserahkan, apa lagi? Hah? Tidak adanya harobah dan seterusnya, ya kan? Mesti dilihat kalau dia muayyan. Nah, semua itu berlaku juga di sini kecuali syarat ru'yah. Karena salam itu tidak ada ru'yahnya. Ya kan? Sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwa jual beli itu ada dua. Ada jual beli yang muayyan, ya kan? Maka syaratnya mesti dilihat. Muayyan itu ada kalanya dengan menggunakan isim isyarah. Ya kan, bi'tuka hadzal kub atau bi'tuka kubi dengan idhofah atau dengan alif lam ma'rifah bi'tukal kub sedangkan saya hanya punya satu kub, maka kalau seandainya kalimat akadnya adalah sighat yang muayyan, akadnya adalah jual beli yang muayyan, maka mesti syaratnya adalah ru'yah, mesti melihat barang tersebut. Saya jual kepada kau spidol saya. Kita tahu sama tahu, saya punya satu spidol. Tapi ketika akad, spidol saya dalam saku. Sah atau tidak? Tidak sah, ini namanya bay'ul. Hah? Bay'ul ghaib. Jual benda sesuatu yang tidak kelihatan. Hukumnya tidak boleh. Coba bedakan. Yang kedua kita katakan, jual benda sesuatu yang disifati. Ya kan? Dengan sifat tertentu. Saya jual kepada kau pena. Sifatnya adalah warna dawatnya warna biru. Kemudian dia warna bungkusnya warna putih dan yang lainnya. Maka ini yang diistilahkan dengan bay' mausuf fi dzimmah. Maksudnya adalah apapun sifat-sifat benda yang sesuai dengan sifat ini, maka sah dijadikan mabi'. Apapun di dunia. Beda kalau seandainya yang mu'ayyan tadi, maka mesti apa yang kita ta'yinkan itu. Tidak boleh lain daripada itu. Tapi kalau mausuf fi dzimmah, apapun yang ada di muka bumi ini, yang sesuai dengan sifat, maka berlaku jual beli pada hal tersebut. Maka yang diistilahkan dengan dzimmah. Dia ghair mu'ayyan. Mafhum sampai di sini kan? Nah, jual beli syai' mausuf fi dzimmah ini, kita bagi ada dua kemarin. Ada kalanya menggunakan lafaz bayi', kita katakan itu adalah bayi'. Ya kan? Contohnya seperti kita katakan jual beli online. Atau dengan menggunakan lafaz salam. Maka itu yang kita istilahkan dengan salam atau salaf. Dan itu yang sedang kita bahas. Ya. Kemudian syarat daripada sahnya salam ini, tambahan dari syarat sah jual beli selain ru'yah adalah, yang pertama, hululu ra'sil mal. Kemarin kita sepakat rukunnya itu ada orang yang memesan. Kalau seandainya kita mencoba menerjemahkannya dengan pesanan. Kan kemarin ada beberapa celah kita katakan. Kalau kita katakan pesanan saya tidak yakin gitu. Ya gitu kan. Tapi supaya mendekatkan kepada pemahaman li taqribil fahmi, kita terjemahkan dengan makna pesanan lah. Gitu kan. Bahwa salam ini ada beberapa rukun. Yang pertama adalah orang yang menyerahkan Rasul Mal itu. atau yang memesan tersebut, istilahkan dengan muslim. Orang yang menerima orderan tersebut, istilahkan dengan muslim ilaih. Benda yang kita pesan tersebut, istilahkan dengan muslim fihi. Kemudian sighat, kemudian apa lagi? Kemudian ra'sul mal. Ra'sul mal ini adalah uang mukanya yang wajib diberikan di akad, ketika akad. Nah, ini bedanya juga dengan akad baik biasa. Akad baik biasa itu boleh menjanjikan uangnya diberikan di kemudian hari. Ya kan? Samannya boleh tidak diberikan dan boleh berhutang. Tapi dalam permasalahan salam, apa syaratnya? Hululu ra'sil mal. Mesti ra'sul mal itu hulul. Apa makna hulul? Tunai. Jadi mesti tunai dan diberikan ketika akad. Kalau tidak diberikan ketika akad, ya kan? Maka tidak sah. Tidak sah. Baik, kita mensyaratkan memberikannya salam itu, ra'sul mal itu, satu hari lagi, atau bahkan satu jam, atau satu lahdoh lagi. Tidak boleh. Dia mesti hulul. Sama seperti jual beli riba kemarin. Mesti hululan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah taslimuhu fil majlis. Selain dia tunai, tidak boleh disyaratkan adanya takjil, mesti langsung diserahkan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-taqabud qabla at-tafaruq wa qabla at-takhayur. Ya. Jadi dalam permasalahan salam juga ada taqabudnya, itu wajib menyerahkan langsung, tapi taqabudnya dari satu belah pihak yang wajibnya, yaitu ra'sul malnya. Kalau muslim fihinya, boleh halun, boleh mu'ajal. Dan ghalimnya adalah ajal. Ya kan? Mu'ajal. Yaitu diserahkan ra'sul mal ini, atau diterima fil majlis. Di majlis sebelum mereka berpisah, dan bahkan sebelum takhayur. Takhayur itu saling memilih. Antara melangsungkan atau membatalkan jual beli. Ya kan? Nah, ini yang mutamat menurut Imam Khatib Syarbin dan Imam Romli. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa bayanu makanit taslim. Mesti menjelaskan makanit taslim, tempat penyerahan. Kapan wajibnya? In aslama bi mahallin ghairi salihin lahu. Yang pertama kaidahnya adalah kalau dia menyerahkan ra'sul mal tadi, memesan, kapan dia pesan? Di tempat yang tidak salih, yang tidak pas, yang tidak cocok untuk diserahkan di tempat itu. Contohnya kami bersama Fuji ini, ya kan, balik dari Indonesia dan satu pesawat, gitu kan? Dalam pesawat saya tengok bahwa Fuji ini dia punya keterampilan baju atau apanya. Kemudian saya pesan kepada dia beberapa kardus. Dan kita melakukan akad di mana? Di atas pesawat. Apakah pesawat salih li taslim? Boleh enggak nanti menyerahkan lagi di pesawat itu? Enggak mungkin. Ya kan? Boleh jadi Fuji enggak pulang-pulang lagi. Nah, gitu kan? Maka kalau seandainya melakukan akad atau penyerahan ra'sul malnya itu di tempat yang tidak salih, tidak pantas untuk ditaslimkan, maka wajib menjelaskan makanu taslimnya nanti. Oh, di depan Azhar. Oh, di ruang Indonesia. Nah, gitu ya. Ini syarat yang pertama. Kaidah pertama. Kaidah yang kedua, au kanal muslim fihi mu'ajjalan. Atau muslim fihi, barang pesanan ini, ya kan, mu'ajjal. Bukan halun, tapi dia mu'ajjal. Apalagi, walihamlihi ila makanil aqdi mu'nah. Dan untuk membawanya, ya, membawa barang pesanan ini, umpamanya biasanya barang ini adanya di Alexandria, membawanya ke ruang Indonesia umpamanya butuh biaya, maka wajib juga menjelaskan penyerahannya itu di ruang Indonesia, di tajammu', di hai ashir, mesti dijelaskan karena membutuhkan biaya supaya tidak adanya gharar. Nah, gitu. Baik dia itu baik dia itu salah, bukan baik, tidak ada baiknya sih. Coba kita catat. Jadi amnul muslim fihi, al muslim fihi, ada dua keadaan. Ada kalanya halun, ada kalanya ya muajjal. Ada kalanya tunai dan punya mu'nah, lahu mu'nah. Ya. Atau laisa lahu mu'nah. Artinya untuk membawa dari tempat diperoleh muslim fihi ini ke tempat penyerahan tidak punya biaya umpamanya. Ya kan? Umpamanya dari Azhar sampai ke luar Indonesia tidak butuh biaya, butuh kekuatan sedikit aja. Kecuali barang-barangnya banyak. Itu butuh biaya membawa ke sini. Begitu juga ada kenanya mu'ajjal. Pertama, lahu mu'nah. Kemudian, laisa lahu mu'nah. Lahu mu'nah ini, ada kalanya tempat penyerahnya itu, atau ketika dia muslim fihi itu, menyerahkan Rasulullah tadi, salih li taslim atau ghair salih li taslim. Begitu juga ini salih li taslim atau ghair salih li taslim. Lau mu'nah juga begitu di sini. Salih litaslim, kemudian ghair salih litaslim. Laisa lahu mu'nah juga demikian. Salih litaslim, ghair salih litaslim. Ada berapa surah semuanya? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Apakah syaratnya pertama? Kata beliau, jadi wajib bayanu makani taslim, menjelaskan tempat penyerahannya. Syaratnya apa? Apa syarat pertama? In aslama bimahallin ghairi salihin lahu. Ya? In aslama bimahallin ghairi salihin. Jadi semua tempat yang kita jumpai ghairi salih, baik dia ada mu'nah atau tidak ada mu'nah, baik dia halun atau mu'ajjal, maka wajib bayan makani taslim. Berapa? Ghairi salih li taslim. Maka di sini wajib menjelaskan makan taslim ketika melakukan akad. Ghairi salih li taslim. Ghairi salih li taslim. Ghairi salih li taslim. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Itu syarat pertama. Kalau dia melakukan akad penyerahan Rasul Mal ini di tempat ya yang tidak soleh untuk diserahkan di sana, maka wajib bayan maka taslim. Ini artinya bayan maka taslim yang merahin. Kemudian apa syarat kedua? Au kanal muslim fihi mu'ajjalan. Cari yang mu'ajjal. Mana yang mu'ajjal? Yang mu'ajjal. Cari yang mu'ajjal. Kemudian apa lagi? Coba baca. Wali hamlihi ila makanil aqdi mu'nah. Cari yang mana mu'nah. Ini yang mu'nah. Ya kan? Maka kalau seandainya butuh biaya dan dia ada mu'ajjal, maka wajib juga untuk menyerahkan menentukan tempat taslimnya. Gitu. Berarti ada berapa tempat hal, berapa keadaan yang wajib menyebutkan makan taslim ini? Ada 5. Berarti kalau di sini dia memesan barang tersebut tunai dan dia punya biaya untuk membawa barang tersebut dari keberadaannya ke tempat penyerahannya butuh biaya. Tapi tempat tersebut solih dari taslim, tidak wajib diserahkan. Tidak wajib menyebutkannya. Begitu juga tidak punya biaya tapi solih li taslim, tidak wajib menjelaskannya. Begitu juga tidak punya biaya dan dia mu'ajjal, Tapi solih di taslim tidak wajib juga menjelaskan bayan makan taslimin. Paham tak? Insya Allah. Jadi kalau gambaran yang tiga itu, taslimnya itu di mana? Tempat akad. Nah, betul. Wajib. Di tempat akad, tempat kita lakukan akad. Ya wajib. Kecuali kalau dia menaskan ketika akad itu. Penyerahannya adalah di sana. Bukan di tempat akad. Dijelaskan umpamanya, antarkan ke rumah saya umpamanya. Ah, maka ta'ayyana. Kalau seandainya dinaskan, kan ada kaidah tuh dari para ulama, apa namanya, syurutul apa, sebetulnya dalam wakaf, tapi juga bisa dilakukan di sini, yaitu asyartu fil aqdi kan nasi fil apa namanya? Kasyarti fil nasi kan nasi fi syarti. Yeah. Asyartu fil aqdi kan nasi fi syarti. Jadi kalau seandainya orang berakad menyebutkan syarat untuk sebuah akad, maka seolah-olah syariat mengatakan wajib dilakukan itu. Jadi seolah-olah syariat yang menentukan itu. Contoh kita ketika melakukan akad membeli motor, ya kan? Kita tidak, kita menyebutkan umpamanya jenis motornya, pengeluaran sekian dan yang lainnya. Warnanya tidak kita sebutkan. Maka boleh warna apapun diberikan oleh orang tersebut. Tapi kalau kita sebutkan umpamanya warnanya warna kuning, maka wajib diserahkan warna kuning itu. Jadi seolah-olah syarat yang disebutkannya itu adalah nas daripada syariat. Paham kaidahnya? Kemudian selanjutnya syarat berapa lagi? Syarat keempat, wal qudratu ala taslimi waqta wujubihi, mampu dia menyerahkan di waktu wajibnya, itu wajib taslim. Umpamanya syarat di dalam akadnya adalah satu bulan, maka di akhir bulan berikut atau di awal bulan berikut seperti yang mereka janjikan dalam akadnya wajib bisa diserahkan. Bagaimana kalau seandainya tidak mampu? Boleh jadi ketidakmampuan itu timbul daripada kesulitan mencari barang atau hilangnya barang tersebut pada waktu itu. Contohnya kita memesan umpamanya rooftop di musim dingin, mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena rooftop di musim panas. Maka tidak sah kita melakukan akad salam terhadap rooftop untuk diserahkan di mungkin musim dingin. Tidak sah. Nah gitu ya. Atau sesuatu yang sangat jarang adanya. Dahulu contohnya dahulu. Mungkin sekarang udah. Dahulu mutiara. Mutiara itu kan yang dicari dari apa? Dari kerang ya. Biasanya mutiara itu kan kecil-kecil. Sulit kalau mutiara itu besar. Kalau dia memesan salam umpamanya mutiara tapi ukurannya jumbo besar. Ini kan sulit untuk menjumpainya. Sang kecil saja sudah matian mencarinya gitu kan, apalagi besar. Maka sulit. Maka juga tidak boleh melakukan akad salam untuk itu. Atau umpamanya dahulu membeli seorang budak sekaligus dengan anaknya yang budak juga. Itu kan sulit. Maka juga tidak sah. Karena tidak mungkin bisa menyerahkannya, maka tidak sah melakukan akad taslim. Karena syaratnya adalah al-qudrah ala taslim waqta wujubihi. Kemudian yang kelima syaratnya al-ilmu lil'aqidaini wa adlaini. Adanya ilmu bagi dua orang yang akad tersebut dan dua orang yang adil, yaitu dua saksi, kalau seandainya ada saksi, dengan sifat-sifat allati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan zahira. Coba perhatikan. Beliau mengatakan wajib bagi dua orang yang melakukan akad muslim dan muslim ilaih dan dua orang yang adil kalau seandainya memiliki saksi, apa yang wajib mereka ketahui bahwa tersebut yaitu sifat-sifat yang mana sifat tersebut berbeda keberadaannya secara zahir. Artinya keberadaan suatu sifat akan menentukan dengan sifat yang lain. Contohnya kita katakan budak perempuan. Itu kan membedakan dari budak laki-laki. Maka menyebutkan budak perempuan jenis kelaminnya itu adalah suatu yang wajib. Nah, paham kan? Atau umpamanya umurnya. Karena juga akan berpengaruh pada tujuan. Umurnya yang tua sulit untuk bekerja. Yang masih muda kuat untuk bekerja. Gitu. Jadi harus disesuaikan, harus disebutkan sifat-sifat yang mana kalau seandainya sifat tersebut tidak disebutkan akan berpengaruh kepada mabi' ini. Berbeda kalau seandainya ada sifat-sifat yang la yakhtarifu bihal ghorad ikhtilafan zahiran. Contohnya adalah kalau seandainya ada sifat di suatu benda atau tidak adanya sama saja. Mabi' itu akan tetap berjalan. Contohnya adalah keberadaan budak itu mesti kahal. Kahal itu adalah budak yang memang ketika lahir memang bercelak. Artinya matanya ini seperti bercelak seperti itu. Atau umpamanya dia memiliki kekuatan melebihi kekuatan budak pada umumnya. Ya. Maka hal ini kata para ulama tidak disyaratkan untuk disebutkan. Namun kalau disebutkan wajib untuk menunaikannya. Apa kaidah kita tadi? Syarat yang disyaratkan oleh yang rumah akad sama seperti nas. Ya, seperti syarat yang dinaskan oleh seperti syarat yang disyaratkan oleh nas. Nah, gitu. Ingat kaidah itu. Dia tidak wajib karena tidak ada pengaruhnya. Matanya hitam, matanya panda, matanya kucing, mata terserah gitu kan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Dia gunanya untuk khidmah, untuk bekerja. Nah, gitu. Tapi kalau disyaratkan dan dinaskan ketika akad, wajib dia diadakan. Kemudian selanjutnya yang keenam, wa dzikruha fil aqdi, dan mesti menyebutkan sifat-sifat tadi, jenisnya, nau'nya, sifatnya, ya, di dalam akad dengan bahasa yang diketahui oleh dua orang yang berakad dan dua orang yang adil. Contohnya dia katakan, nah ini langsung suratul salam. Contohnya adalah si Zaid berkata kepada si Amar, aslamtu ilaika hadhil mi'ah ad-dinar. Saya serahkan kepada kau 100 dinar ini untuk membeli apa? Untuk memesan apa? Kau sediakan untuk saya fi abdin. Abdin ini apa maknanya? Jenis kan? Berarti beda antara budak dengan hewan. Kuda, budak dengan apa nama baju kan beda itu. Maka disebutkan jenis pertama, fi abdin. Zinjin, berarti ini nau'nya. Budak itu banyak, zinjin ini budak orang Habsyah biasanya. Karena Habsyah itu lebih kuat. Gitu kan? Atau budak Turki umpamanya. Kan lebih cantik-cantik. Ibni khamsi sinin. Nah, ini sifatnya. Umurnya, usianya 5 tahun. Supaya bisa dididik. Dan dia ikut patuh dari kecil umpamanya. Kemudian sifat tambahnya. Tuluhu khamsatu asbar. Tingginya 5 jengkal. Masih kecil. Kan? Kemudian kau serahkan kepada saya di awal bulan sekian. Di negeri sekian atau di kampung itu. Gitu kan? Maka si Amar mengatakan, qabiltu. Nah, maka sah akad salam. Paham akad salam secara garis besar? Nah, kemudian kita masuk kepada ar-rahn. Ar-rahnu. Biasanya, ya, karena mungkin akan ada semacam ketidakpercayaan. Boleh jadi si fulan ini saya telah berikan uang, boleh jadi dia tidak memberikan nanti barang pesanan. Maka saya butuh untuk supaya barang pesanan saya itu akan datang, saya butuh jaminan dia. Apa jaminan barang pesanan saya akan sampai dan akan datang sesuai dan yang saya pesan. Dan bahkan uang telah saya berikan. Maka butuh dia adanya jaminan umpamanya. Maka diletakkan bab rohan setelah bab salam atau setelah bab jual beli secara umum. Karena biasanya untuk kepercayaan jual beli diadakan semacam gadai. Ya, gadai ini disyariatkan dalam Quran dikatakan farihanun maqbudah. Nah, gitu kan? Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah itu juga pernah menggadaikan. Rasulullah itu pernah meminjam 30 sa' daripada gandum kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi, apa yang beliau gadaikan? Beliau tidak orang kaya, Rasulullah tidak punya kaya, tapi beliau punya baju, baju untuk perang. Dir'uhu. Kemudian beliau gadaikan kepada orang Yahudi. Bahkan ketika beliau meninggal, gadaian itu belum lunas. Ya kan? Begitulah Rasulullah SAW. Nah, itu juga dalil bolehnya gadai. Atau disyaratkannya gadai. Ar-rahnu lughatan ats-tsubutu. Jadi kawan-kawan, ketika kita membahas gadai ini, lepaskan semua pemahaman tentang gadai yang ada dulu. Kita kembali merujuk apa pemahaman gadai dalam fikih Islam, kemudian nanti baru berbicara tentang gadai yang ada atau bagaimana praktiknya di lapangan. Paham ya? Kadang ada orang itu ketika membahas gadai, dia sesuaikan pemahaman yang di luar dengan yang ada di kitab. Jadi seolah-olah kitab ini harus mengikut dengan luar. Padahal harusnya kebalik. Ya kan? Ar-rahnu lughatan ats-tsubut. Gadai secara bahasa artinya tsubut. Itu istiqrar, tetap. Wa syar'an, sedangkan secara syar'an, itu maknanya ada dua, para ulama mengatakan. Ada makna syar'i, ada makna ja'li. Apa makna syar'i itu? Makna syar'i adalah adanya, ya, terikatnya hutang si mayit dengan semua tarikahnya. Dan ini tidak butuh kepada si ghaib. Umpamanya, ketika si mayit meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya dia punya hutang piutang dari wajib dibayarkan dari tarikahnya ini. Dia punya gadai. Dan umpamanya yang dijadikan gadai itu adalah barang tarikahnya itu. Peninggalan itu wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu. Ya? Nah, ini tidak butuh kepada sirah. Artinya setiap orang yang meninggal dan memiliki tarikah, kemudian dia punya hutang, maka dia penyenggaraannya tergadaikan sebelum dilunasi hutang dengan tarikahnya ini. Jadi mesti dilunaskan terlebih dahulu, baru setelah itu kan ada urutannya tuh. Apa urutannya? Yang pertama kalau seandainya dia meninggal, ya kan? Yang dilakukan adalah haqqullah ta'ala, hak Allah ta'ala. Kalau punya hutang, bayar. Atau ad-duyun al-mursalah. Ad-duyun al-mursalah ini adalah ya hutang tadi, ya. Haqqullah tadi bukan, haqqullah contohnya zakat. Ternyata dengan tarikahnya itu telah wajib nisab sebelum dia meninggal, maka dikeluarkan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ad-duyun al-mursalah. Dia pernah berhutang. Apa contohnya? Gadai. Dia berhutang kepada orang dan barang dia ini dijadikan gadai. Maka ketika dia meninggal wajib diberikan dulu kepada orang si murtahinnya. Kemudian setelah itu kalau masih ada sisanya baru dibagi untuk ahli waris. Anda tajizul mayit dulu. Ya, yang ketiga tajizul mayit, yang keempat baru tarikah, baru warasah, baru hakul warasah. Ah, ini urutannya. Pertama hakullah, berarti adanya zakat, keluarkan. Adanya diat, adanya dia berutang dam, hakullah wajib dikeluarkan. Yang kedua ad-duyun al-mursalah. Ya kan? Hutang yang berkaitan juga dengan malun itu sendiri. Contohnya tadi gadai. Keluarkan dulu. Yang ketiga tajhizul mai. Yang keempat baru untuk ahli waris. Jadi kalau seandainya tidak ada sisanya dan untuk tajhizul mai sudah habis pula umpamanya, maka wajib diambil dari harta wakaf umpamanya. Seperti yang telah kita bahas dalam anu mai kemarin, ya kan? Kalau juga tidak ada atau habis umpamanya sampai tajhizul mai, berarti tidak ada harta waris lagi. Apa yang dibagikan? Tidak ada lagi. Itu yang pertama, yaitu ar-rahnu syar'i. Yang kedua ar-rahnu ja'li, itu yang kita bahas. Maka beliau katakan ja'lu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuri wafa'ihi. Ja'lu 'ainin, ja'lu 'ainin itu menjadikan 'ain. 'Ain. Maka keluar dengan 'ain adalah dain. Tidak boleh kita menjadikan hutang sebagai gadai juga. Ya? Contohnya kita katakan, oh, saya membeli HP ini daripada Andi. Oke? Okay? Berapa harganya? 1 juta. Kemudian, saya berhutang terlebih dahulu. Dan belum membayarnya. Ya? Ketika saya berhutang, Andi dia tidak percaya. Harus ada gadaiannya. Supaya nanti, ya kan, haknya tidak hilang. Kayak gitu. Saya katakan boleh. Gadainya adalah utang Fuji yang ada kepada saya. Dia berutang juga 50 juta. Nah, utangnya dijadikan barang gadai. Tak boleh. Jadi mesti yang dijadikan gadai itu adalah ainin. Nah, maka beliau katakan ja'lu ainin maliyatin. Ah, syarat ainnya mesti juga maliyah. Apa maliyah itu definisi kemarin? Ma lahu waq'un ma'a tahuriyati. Sesuatu yang berharga dan dia suci. Maka setiap yang tidak berharga tidak boleh dijadikan kaden. Ini berharga enggak? Berharga boleh dijadikan barang kaden kalau mau. Ya kan? Sebiji beras berharga enggak? Enggak berharga, tidak boleh dijadikan barang kaden. Sesuai yang kita bahas kemarin. Jadi mesti maliyah, maka yang najis tidak boleh dijadikan barang kadayan. Dia punya banyak anjing peliharaan. Anjing saya ini semuanya jadi kadayan. Tidak sah. Kemudian wasiqatan bidainin. Sebagai wasiqah. Wasiqah apa tuh? Kepercayaan terhadap hutang yang telah saya berikan kepada kau, mana gadainya? Gitu kan? Yustaufa minha. Apa faedah gadain itu? Beliau katakan yustaufa minha, bisa dilunasi daripada hutang tersebut inda ta'adzuri wafa, daripada barang maliyah tersebut inda ta'adzuri wafa'i, ketika tidak mampu melunasi. Nanti umpamanya kita berjanji, tadi saya berjanji kepada Andi, ya kan, untuk membayarnya atau hutang ini saya bayar satu bulan ke depan, berarti tahun bulan depan umpamanya. Ketika bulan depan hutang belum saya lunasi, maka barang yang saya gadaikan kepada Andi ini, umpamanya saya menggadaikan kitab atau yang lainnya, Andi boleh memilih. Boleh dia orang baik umpamanya, dia tangguh dulu, boleh tak usah Ustaz, ya kan? Saya tunggu Ustaz untuk melunasi hutang. Atau boleh dia jual ini dengan izin saya, tentu tidak boleh dia sembarang jual juga. Boleh dia menjual barang ini, kemudian diambil hak dia, umpamanya utang 10 juta. HP ini 15 juta, ambil 10 juta kembalikan kepada saya 5 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan menjadikan ain yang maliyah sebagai wasiqah bidainin, dibayar nanti, dijadikan bayaran ketika tidak mampu untuk melunasinya. Paham insyaallah ya? Itu makna gadai. Arkanur rohani, apa saja rukun-rukun rohan yang mesti ada dalam sebuah gadai? Yang pertama tentu ada barang gadaian ini. Ya kan? Tentu barang ada gadai ini. Apa syarat barang gadaian tadi? Mesti ain, berupa ain. Marhunun bi, yang kedua adalah sesuatu alasan kenapa kita melakukan gadai, yaitu adanya hutang. Adanya hutang. Nanti kita akan sebutkan apa syarat-syarat hutang itu. Mesti hutangnya adalah hutang yang telah sabit. Kalau kita belum berhutang, orang itu telah minta gadai, tidak boleh. Mana gadainya? Baru kita kasih hutang. Tidak sah. Ya, nanti akan kita bahas. Yang ketiga, syaratnya dua orang berakad. Siapa saja? Ar-rahin. Rahin itu siapa? Penggadai. Berarti orang yang berhutang. Saya berhutang kepada Andi tadi, maka saya disebut sebagai rohin. Kenapa? Karena saya diistilahkan dengan al-madin. Coba perhatikan kawan, orang yang berhutang istilahnya al-madin, yang memberikan hutang, piutang, pemiutang apa? Orang yang pemiutang, pemiutang. Orang berhutang, orang yang memberi hutang. Nah, orang yang berhutang ya, maka disebut dengan da'in. Atau pengiutang, betul? Pengiutang boleh. Pengiutang boleh juga? Pengiutang. Enggak ada. Cek KBBI. Cek KBBI. Pengiutang ada enggak pengiutang? Mana tahu betul saya kan? Jadi ada namanya da'in, ada namanya... Contohnya tadi, saya membeli HP Andi. Atau membeli benda Andi. Kemudian saya berhutang. Saya di istilah, ada pengiutang. Tapi yang berpiutang. Berpiutang. Piutang ada. Adain yang berpiutang. Yang berpiutang. Okay. Jadi saya tadi beli HP ke Andi tapi belum saya bayar, berarti saya disebut sebagai orang berhutang. Al-Madin. Andi ini yang memberikan hutang kepada saya disebut dain. Saya yang berhutang, tentu Andi butuh barang jaminan. Oh, ini jaminannya. Ya kan, sertifikat tanah saya. Tergari pula tanah karaipon, ini sertifikat tanah saya, gitu kan? Maka ini disebut sebagai ar-rahnu, ya kan? Maka saya disebut sebagai ar-rahin, karena saya yang menggadaikan barang saya, namanya ar-rahin, penggadai, orang yang menggadaikan, yang menerima gadaian itu si Andi, namanya murtahin. Nah, murtahin. Kemudian yang keempat, sighatun, adanya ijab dan adanya qabul, ya. Nanti masing-masing itu punya syarat. Maka beliau katakan syurutul marhun. Syarat barang gadaian ini. Yang pertama adalah ayyakuna ainan, sesuai yang kita jelaskan pertama. Syaratnya mesti ain, maka tidak boleh menggadaikan hutang. Walaupun hutang itu adalah hutang saya kepada Andi. Saya? Hutang atau hutang saya kepada Andi? Walaupun hutang Andi kepada saya. Ah, ya. Jadi saya katakan, Andi, saya beli HP ini, iPhone ini. Siap, Ustaz. Mana gadainya? Kau kan berhutang. Jadi hutang kau dijadikan gadai. Kalau tidak lunas, maka lutas lunas. Maka tidak boleh. Karena akan hutang tadi itu beda juga. Dan akan hutang itu tidak bisa dijadikan wathiqah. Ya. Kemudian tidak sah juga menjadikan gadaian itu adalah manfaat. Ya, saya beli HP ini 30 juta tadi. Apa gadaiannya? Gadaiannya adalah kau boleh tinggal di ruak ini selama 1 tahun. Di rumah saya ini selama 1 tahun. Tidak boleh. Karena itu manfaat. Maka mesti ain. Maka boleh katakan ayyakuna ainan. Syarat yang kedua, cuma dua syaratnya. Syarat yang kedua, ayyasihha bay'uhu, sah untuk dijual. Nah, itu kaedah asalnya. Sah, setiap sesuatu yang sah dijual, sah untuk digadaikan. Ini sah dijual, sah. Sah juga digadaikan. Itu secara umum. Tapi seperti yang kita ketahui, setiap kaedah memiliki pengecualian. Di kulli kaedatin mustasnayat. Setiap kaedah punya pengecualian. Maka akan kita sebutkan pengecualiannya. Yang pertama, kita sebutkan kaedahnya. Kaedahnya beliau mengatakan, setiap yang sah untuk digadaikan, yang dijual, sah untuk digadaikan. Maka yang tidak sah untuk dijual, tidak sah untuk digadaikan. Apa contoh yang tidak sah untuk dijual? Ya kan? Barang yang kita wakafkan, saya punya harta wakaf. Boleh tidak menjual harta wakaf? Tidak boleh. Maka tidak boleh harta wakaf dijadikan gadai. Nah, ini mesti kita tegas-tegas ini. Dan umpamanya, kalau seandainya saya melakukan akad mukatab, ini budak saya. Hamba saya. Akad dengan hamba saya, itu akad apa kemarin? Masih ada yang ingat? Akad kitabah ya. Ah, kitabah, akad kitabah. Dia akad lazim atau akad jaiz? Jaiz min itu dia. Jaiz min dari abad. Ah, jaiz min al-abdi wa lazim min as-sayyid. Artinya saya tidak boleh membatalkan akad ini, tapi si budak boleh. Maka tidak boleh budak yang telah melakukan akad dengan saya ini saya jadikan barang jaminan. Karena dia tidak boleh dijual. Paham ya? Begitu juga ummu walad. Ya ummu walad. Ummu walad ini budak yang diwatoi oleh tuannya tanpa pernikahan. Kemudian dia nanti memiliki anak. Si budak ini tidak boleh untuk dijual. Tidak boleh dihibahkan. Ketika meninggal si tuannya, dia menjadi merdeka. Itu ummu walad. Maka ketika tidak boleh dijual, maka tidak boleh juga dijadikan barang gadaian. Apa gadainya? Ini ummu walad saya. Kenapa? Karena boleh ada gharar di sana. Boleh jadi dia mati ketika itu. Kalau dia mati, berarti merdeka. Kalau merdeka, dia tidak ada lagi jadi barang gadainya. Berarti kan ada gharar di sana. Nah, gitu. Paham ya? Mukatab. Tidak jadi. Dosa mukatab. Kemudian dikecualikan adalah mudabbar. Dikecualikan mudabbar, kan kita katakan setiap yang sah dijual maka sah untuk digadaikan, yang tidak sah dijual tidak sah digadaikan. Dikecualikan adalah mudabbar. Apa mudabbar kemarin? Kalau saya meninggal, kamu merdeka. Kalau saya meninggal, saya sangat cinta dengan budak ini karena khidmatnya luar biasa, gitu kan? Tak mau saya merdekakan kecuali kalau saya telah meninggal. Nah, gitu. Maka budak mudabbar itu boleh tidak dijual? Boleh dijual. Kalau kita jual, berarti kita membatalkan akad tadbir itu. Boleh dijual akad mudabbar, budak mudabbar. Tapi tidak boleh untuk digadaikan. Nah, ini pengecualian pertama. Kenapa coba? Karena juga ada gharar di sana. Boleh jadi, budak ini, kalau seandainya saya meninggal, dia menjadi merdeka, kan? Boleh jadi ketika itu langsung saya meninggal. Berarti tidak ada lagi yang menjadikan wasiqah. Ya kan? Berarti langsung merdeka dia. Apa yang menjadi wasiqah? Tidak ada gadaian lagi. Nah gitu, maka ada gharar. Yang kedua dikecualikan juga adalah budak yang memiliki anak, tidak usah, ini agak sulit. Kemudian disyaratkan juga yang tidak disebutkan di sini, syarat tambahan adalah ayyakuna makduran atas ala taslimi, barang tersebut bisa diserahkan. Kemudian dia ma'lumul qadar, diketahui qadar sebagaimana ya dalam syarat mabi. Kemudian syurutul marhun bihi, ini syarat marhun, marhun bihi apa? Marhun bihi itu tadi. Ada ini. Apa syarat hutang ini? Yang kita bahas dari awal dari tadi, hutang itu mesti tsabit dan seterusnya. Kaunuhu dainan, jadi marhun bihi ini mesti berupa hutang. Mesti berupa hutang. Maka tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan dain untuk marhun bihi. Contohnya adalah suatu yang ain. Ain tidak boleh dijadikan untuk gadaian. Saya pinjam kepada Andi ya. Tadi saya beli. Kalau beli kemudian saya berhutang. Tapi si Andi sekarang meminjamkan kepada saya. Oh, mana jaminan Ustaz akan membalikan? Tak boleh. Karena ini adalah ain. Maka ain tidak boleh menjadi marhun bihi. Paham ya? Alasan kedua adalah bahwa Allah Ta'ala ya, ketika berbicara tentang rahan, itu berbicara tentang sirah utang. Karena ayat sebelumnya tentang utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma, dan seterusnya. Ketika kamu safar, in kuntum ala safarin, dan tidak menemukan penulisnya, maka boleh kamu gadaikan. Farahanun makbutuh. Maka boleh kamu gadaikan. Nah gitu. Maka sirah ini jatuh atau terletak di siaknya, terletak pada siak hutang, maka tidak boleh pada bukan yang hutang. Jadi marhun bihi ini mesti berupa hutang. Ini syaratnya yang pertama. Syarat yang kedua adalah kaunu, yaitu keadaan hutang tersebut yang marhun bihi itu ma'luman lil aqidaini qadran wa sifatan, mesti diketahui dua belah pihak. Qadarnya berapa? Sifatnya apa? Nah gitu ya. Pakai junai, pakai pon, atau pakai rupiah, pakai dolar, mesti mengatakan kalau sekarang umpamanya. Yang ketiga, kaunuhu sabitan. Keadaan hutang itu sabit. Sabit itu maksudnya adalah dia telah ada pada tanggungan saya yang berhutang. Si Rohin. Contohnya tadi, saya beli kepada Andi barang tersebut, tentu saya berhutang. Betul kan? Udah ada hutang. Baru Andi meminta, mana jaminan Ustaz? Ah, ini jaminannya. Ambillah gelas saya, gelas berlian saya. Ah, itu jaminan. Ya kan tadi sertifikat ini jadi gelas itu lagi. Jadi syaratnya adalah mesti tsabit. Kalau seandainya sekarang saya mau melakukan akad dan Andi tahu saya ini orang suka hutang. Sebelum melakukan akad, Ustaz, mana gadaian itu dulu? Berikan saya gadaian itu dulu baru saya jual dengan hutang kepada Ustaz. Gitu. Ah, maka tidak boleh, tidak sah gadaian itu. Karena utangnya belum sabit. Jadi syaratnya utangnya adalah sabitan. Kemudian selanjutnya adalah kaunuhu laziman au ailan ilal luzumi binafsihi. Nah, ini penting syaratnya. Coba perhatikan. Beliau mengatakan hutang yang ada itu mesti lazim. Atau dia akan pergi kepada luzum. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Hutang itu ada tiga macamnya. Ada hutang itu namanya ad-dainul mustaqir. Ad-dainu al-mustaqir. Ada yang kedua namanya ad-dainu lazim. Ad-dainu al-lazim. Yang ketiga, ad-dainu ailun ilal luzum. Ailun ilal luzum ada dua. Binafsihi bighairihi. Binafsihi bighairihi. Nah gitu. Yang pertama, hutang tersebut adalah ad-dainul mustaqir. Yang sah dijadikan hutang sebagai gadai nanti adalah dainul mustaqir, dainul lazim, dainun ailun ilal luzum binafsihi. Kalau ailun ilal luzum bighairihi, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai gadaian di sana. Akan kita jelaskan. Yang pertama, yaitu hutang yang mustaqir. Dainun mustaqir. Apa dan mustaqir ini? Tidak gugur dengan rusaknya muqabil. La yatatarraku ilai sukut. Nah, la yatatarraku ilai sukut. Tidak akan mungkin ada gugur. Wala yatatarraku alaihi al-isqat, dan tidak mungkin juga kita gugurkan. Tidak mungkin dia gugur, tidak mungkin juga kita gugurkan. Apa contohnya? Para ulama mengatakan seperti mahar setelah dukhul. Kalau seandainya kita menikah dengan seorang perempuan, ya kan? Apa maharnya? Oh, maharnya umpamanya uang sebanyak 50 juta rupiah. Baik enggak? Kok enggak baik? 50 juta. Kemudian selanjutnya, ya kan, kita telah dukhul dengan perempuan ini, maka kalau dari tak dari awal kita berhutang 50 juta kepada perempuan ini, ya kan, apa namanya, mahar berhutang dulu, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Kita berhutang dengan perempuan ini, maka hutang yang ada sekarang itu namanya hutang mustaqir. Tidak boleh kita menggugurkan sama sekali. Itu ada hak Allah Ta'ala-nya di sana. Maka wajib untuk dibayar. Dan tidak boleh digugurkan. Ini namanya adalah hutang yang mustaqir. Boleh tidak ada jaminan di sana? Boleh. Nah, boleh ada jaminannya. Ya kan? Maka si perempuan minta jaminan. Mana jaminan abang? Ya kan? Sampai nanti bayar maharnya. Boleh dia minta jaminan. Karena hutangnya mustaqir. Nah, gitu. Kemudian kedua adalah utang yang lazim. Ma yasqutu bi fasadil muqabil qabil apa namanya? Ma yasqutu bi fasadil muqabil qabil qabdi. Yang gugur dengan rusaknya muqabil sebelum qabad. Contohnya adalah mahar sebelum dukhul. Mahar tadi kalau telah dukhul kita tidak ada lagi. Habis cerita. Wajib, bahkan para ulama sampai mengatakan kenapa mahar itu disebut dengan shadaqah? Karena saking kuatnya dia, dia dimaknakan dengan as-sodak. Sodak itu bermakna as-sulb. As-sulb itu makna keras. Tidak mungkin bisa digugurkan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, saking kerasnya mahar itu, ya kan? Maka Allah Ta'ala menjadikan dia semacam suatu kebenaran, tanda cinta suci seseorang kepada seorang perempuan, maka memberikan mahar. Gitu kan? Maka kalau seandainya perempuan menggugurkan maharnya kepada kita, boleh enggak? Boleh. Atau diberikannya sedikit maharnya kepada kita, boleh enggak? Boleh. Bahkan ada sampai ulama mengatakan, mahar yang diberikan perempuan kepada, mahar yang kita berikan kepada perempuan, kemudian diberikan kepada kita supaya kita makan sedikit, atau banyaknya. Para ulama mengatakan, ini adalah makanan yang terbaik di muka bumi. Karena Allah yang mengatakan, apa kata Allah? Fakuluhu hani'an mari'ah. Allah yang langsung memberikan tani'ah. Makanlah dengan enak makan pemberian istri tersebut. Ya kan? Kok sana? Sehingga sebagian ulama dari ayat ini memberikan semacam amalan. Ada mujarobat namanya. Seorang kalau sakit, ya kan? Maka disunahkan yang membeli obat itu adalah dengan uang istrinya. Insya Allah akan sembuh. Nah, tentu itu bagi orang nikah. Ya. Disunahkan yang memberikan obat adalah istrinya. Nah, karena tangan istri itu manjur biasanya. Seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Beruntung lah orang yang nikah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah. Udah. Ayilun ila luzum. Ayilun ila luzum. Dia belum luzum hutang ini. Kita belum jelaskan tadi. Jadi al-lazim ini adalah dia bisa gugur. Contohnya mahar sebelum dukhul. Jadi kalau seandainya perempuan itu belum didukhuli oleh suaminya dan tadi berjanji untuk membayar mahar sekian dan berhutang, maka hutang ini namanya hutang lazim. Ya. Maksudnya adalah hutang lazim ini akadnya tidak akan rusak. Akad tidak akan rusak, akad pernikahan tidak akan rusak, ya kan? Dan kalau seandainya yang dijanjikan mahar itu adalah rusak, ya? Salah sih. Atau kita bisa mendefinisikan lazim itu dengan ma la yumkin isqatuhu wa yumkin suqutuhu. Tidak mungkin kita menggugurkannya, tapi kalau dia gugur sendiri itu bisa. Nah, kalau dia gugur sendiri itu bisa. Kalau pihak laki-laki menggugurkannya tidak bisa, karena dia telah menjadi lazim bagi dia, wajib dibayar setelah akad walaupun dia belum dukhul, gitu kan? Tapi mungkin gugur nanti, boleh jadi. Iya kan? Boleh jadi. Nah, seperti mahar qoblal dukhul umpamanya. Ada yang ketiga yaitu dia belum luzum. belum wajib dibayar oleh seseorang tersebut, tapi akan pergi menuju luzum. Akan pergi menuju luzum. Umpamanya di masa khiyar. Jual beli di masa khiyar. Kalau habis masa khiyar, apa yang terjadi? Dah, akad dah selesai. Itu namanya di masa khiyar 3 hari ini, akad itu menuju ailun ilal luzum. Ya kan? Ailun ilal luzumnya apakah dengan perbuatan kita atau dengan berlalu dengan sendirinya demikian? Dengan sendirinya, dengan berlalunya hari, ya kan? Maka akad itu kan menjadi lazim. Ya kan? Utang itu kan menjadi lazim. Nah, pada 3 ini itu sah kita melakukan gadai. Ya, sah melakukan gadai marhun bihi. Syarat pertama adalah mustaqir atau lazim atau ainul muzum binafsihi. Bagaimana kalau ainul muzum laisa binafsihi? Umpamanya bil amal. Contohnya adalah akad ji'alah. Paham akad ji'alah? Akad ji'alah seperti kita katakan siapa yang mendapatkan tas saya yang hilang, ciri-cirinya ini, ciri-cirinya, isinya itu, saya akan berikan uang reward nanti 10.000. Mungkin jadi sembara, gitu kan? Itu juga ji'alah. Boleh enggak orang yang bekerja itu atau fuji, dia akan mencari, mana jaminan Ustaz? Berikan gadai dulu. Ya kan? Supaya nanti Ustaz berikan uang 10.000 itu. Mana jaminannya? Walaupun nanti saya akan bayar dia 10.000, tapi itu apakah dia akan wajib saya membayar itu dengan berjalan sendirinya atau dengan adanya pekerjaan dia mengembalikan terlebih dahulu? Adanya dia mengembalikan pekerjaan baru kita saya berikan. Berarti ainun ila luzumnya bil amal laisa binafsihi. Maka tidak sah melakukan gadai pada akad ji'alah. Paham ya? Begitu juga akad al-kitabah tadi. Akad kitabah. Saya melakukan akad perjanjian dengan budak saya. Tentu dia akan membayar kepada saya. Nah, gitu kan? Karena dia akan membayar kepada saya, maka untuk menunggu waktu bayaran tersebut, saya minta gadai. Mana gadaian supaya kau beri 1 juta? Nah, gadaikan dulu tanah milik apa kau? Milik amak kau. Paham, ya kan? Jadi, itu tidak sah. Ya kan, karena akad kitabah ini boleh jadi dia menggagalkan. Akad kitabah ini kan wajibnya ila luzum dengan apa? Dengan dibayar. Dengan dibayar. Kalau tidak dibayar, ya tidak jadi luzum. Gitu kan? Nah, maka tidak boleh melakukan akad gadai pada akad yang ailun luzum laisa binafsi. Kemudian apa syarat orang melakukan gadai? Ar-rahin wal murtahin. Syaratnya 2. Yang pertama ikhtiar. Artinya orang terpaksa tidak sah gadainya. Yang kedua ahliyatut tabarru. Oh, ada mustalah baru. Dari awal kita selalu membahas mutlak tasarruf, itlak tasarruf. Kalau di sini yaitu ahliyatut tabarru. Apa bedanya ahliyatut tabarru dengan mutlak tasarruf? Udah pernah kita bahas? Belum ya? Jadi kalau mutlak tasarruf syaratnya apa? Pertama aqil, baligh, kemudian hur, kemudian ghairu mahjurun alaihi. Ya, di sini hampir sama tapi tambah syaratnya satu lagi yaitu malikun. Dia memiliki bagi sesuatu. Karena orang yang tak punya sesuatu tidak boleh dia menggadaikan sesuatu itu. Maka si tuan tidak boleh menggadaikan barang anak perwaliannya. Si tuan, si wali tidak boleh menggadaikan barang anak perwaliannya. Kecuali nanti berupa syarat. Bahamanya syaratnya dia akan mendapatkan untung yang luar biasa nanti. Ya kan? Dan itu akan diperuntukkan untuk biaya anak. Maka boleh. Tapi secara cuma-cuma dia jadikan barang gadaian harta anak ini, maka tidak boleh. Karena itu bukan milik dia. Walaupun si tuan ini adalah dia orang merdeka, dia adalah akil baligh, dia tidak mahjur, tapi dia bukan ahli tiap tabarru, dia ahli mutlak tasarruf dia. Dia hanya mutlak tasarruf, tapi dia bukan ahli tabarru. Jadi syarat ahli tabarru itu adalah malikan lilmal. Ya, malikan. Begitu juga dalam hibah nanti kan kita bahas. Syaratnya bukan hanya orang yang memberikan hadiah. Syaratnya wal wahid. Syaratnya tidak hanya ahliyatut tasarruf, tapi syaratnya juga ahliyatut tabarru. Karena orang yang tidak memiliki sesuatu tidak boleh memberikan hadiah. Nah, gitu kan? Atau hibah. Syurutu sighatir rohan. Apa syarat sighat rohan? Syaratnya sama dengan syarat sighat baik. Yang 2 balas yang kita bahas. Ya kan? Tidak boleh adanya jeda. tidak boleh umpamanya ada sukut tawil, ya kan? Tidak boleh ada kalimat lain ajnabi kecuali kalimat muqtada muqtada min masalih mustahab dan seterusnya yang telah kita bahas. Kemudian juga disyaratkan tidak boleh disyaratkan bahwa orang yang menerima gadai akan memanfaatkan barang ini. Nah, di sini banyak kita kena. Ya, kalau dari awal, ya kan? Saya pinjam emas kepada Andi, pinjam emas dia. Ya, boleh. Berapa? 100 emas. Tapi apa gadainya? Ini gadainya sawah saya. Ya kan? Kata Andi, saya boleh menggunakan ya? Ketika kita berakad, bolehnya menggunakan barang gadaian oleh si murtahin, ini akad gadainya tidak sah. Ya, akad gadainya tidak sah. Nah, gitu. Akad gadainya tidak sah. Dan ini yang menjadikan orang kaya semakin kaya, ya kan? Orang miskin semakin miskin. Macam mana dia akan cari membayar hutangnya kalau barang dia digunakan? Gitu kan? Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaannya. Hasil yang diperoleh dalam masa gadai itu dari barang gadai itu milik siapa? Contohnya yang digadaikan adalah sebidang tanah dan di sana ada buah durian. Setiap musim durian buah itu milik siapa? Yang milik siapa milik? Milik siapa milik? Milik si rohin. Tidak ada hak si murtahin di sana. Tidak ada hak murtahin. Maka tanah boleh tidak digunakan oleh si rohin? Boleh kalau tanah penggunaannya tidak mengurangi ain daripada benda ini. Contohnya dia menggadaikan tanah. Ya kan? Boleh dia membangun di sana. Boleh. Ya kan? Boleh dia kalau menanam tidak boleh. Kalau membangun boleh. Kemudian kalau ada hasil dari barang tanah yang gadaian ini, maka pemilik dari si rohin. Nah, gitu. Kalau seandainya dalam akad disyaratkan hasil itu punya saya, kata si murtahin, ini tidak sah. Begitu juga kalau dikatakan hasil yang ada dari bank gadaian itu juga menjadi gadaian nanti. Umpamanya dijadikan gadaian adalah kambing. Setiap anaknya nanti dijadikan juga barang gadaian. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Kemudian selanjutnya, suratul rohan. Bentuk contoh rohan. Ayyakuna li Zaidin ala Amr, si Zaid punya hak terhadap si Amr. Berarti si Umar berhutang kepada si Zaid. Si Amr berhutang kepada si Zaid berapa? 1000 dinar. 1000 dinar. Hutangnya hutang yang lazim. Ya. Lalu si Amr berkata kepada si Zaid, dia yang berhutang, saya gadaikan rumah saya dengan 1000 yang wajib saya bayar kepada engkau. Apa kata si Zaid? Qabil tu. Kemudian dia menerimanya. Maka inilah yang disebut rahan. Kemudian juga para ulama menyebutkan beberapa hukum rohan. Hukum rohan ini boleh bagi si murtahin untuk memfasihkan. Dan bagi si rohin tidak boleh memfasihkan. Berarti akadnya akad apa? Jaiz min torfin. Betul. Min torfin siapa jaiz? Si murtahin. Jadi penerima gadai itu kalau dia orang baik, enggak usah lah. Saya percaya kau akan bayar. Boleh dia menggugurkan gadaian ini. Dari pihak si rohin tidak boleh. Ya, tidak boleh dia mengganti barang gadaian kecuali sebelum qabad. Jadi umpamanya dia bersepakat tadi melakukan akad gadaian. Apa jadi akad gadaiannya kitab saya ini? Boleh enggak saya mengganti barang gadaian tersebut? Boleh kalau selama orang yang murtahin belum qabadnya. Kalau dia telah qabad, qabad itu adalah dengan diizinkan atau diterima seperti itu. Kalau belum, maka bisa saya ganti dengan lain. Oh, enggak bisa. kitab ini mau saya jadikan untuk bahan ajar. Saya jadi bahan diskusi. Ya kan, kitab lain saja. Nah, gitu. Maka boleh sebelum diobat. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh juga bagi pihak sirahin yang menggadai tadi melakukan akad terhadap barang gadaian ini yang merusak atau menghilangkan kepemilikan. Ya, contohnya adalah atau yang menafikan adanya gadaian, umpamanya dijualnya ataunya dijadikan gadaian lain. Barang ini gadaian sekarang, ketika berhutang orang lain dijadikan, boleh itu gadaian? Maka tidak sah. Maka satu-satu. Satu barang boleh menjadi satu barang gadaian. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijarohkan, kecuali si murtahin mengizinkan. Oh, tidak masalah. Silakan. Berarti telah izin dia. Kemudian begitu juga, ketika barang gadaian itu di tangan si murtahin. Tentu si murtahin yang dalam masa dia berhutang, sebelum dia melunasi, tentu barang gadaian itu berada di tangan si murtahin. Ketika berada di tangan si murtahin, ya kan, maka iat si murtahin, iat maksudnya adalah kalau seandainya rusak barang gadaian itu, siapa yang menggantinya? Para ulama mengatakan yadul murtahin yadu amanah. Posisi si murtahin ketika memiliki barang gadaian ini atau memegang barang gadaian ini adalah dia dalam posisi yadu amanah. Kalau yadu amanah ini, kalau rusak barang itu bukan dengan tafrid, bukan dengan ta'addi, tidak secara sengaja dia merusaknya, dia merusak secara samawi umpamanya, ya kan, datang longsor kemudian rusak dan ketika itu sedang berada di semurtahin, maka dia tidak mengganti karena yadunya yadul amanah. Yadul amanah. Bagaimana kalau dipinjamnya kepada si rohin? Boleh tidak dia meminjam barang gadainya? Boleh, berarti boleh dia memanfaatkan setelah itu. Bahkan disewanya juga boleh. Ini mungkin boleh menjadi hilah nih kayaknya. Sehingga si fulan ini bisa membayar hutangnya. Jadi ketika saya ingin mencari pekerjaan supaya bisa melunasi hutang saya kepada Andi, kata Andi, gimana kalau saya sewa motor ini? Nah, setiap dia sewa tentu dia berhutang kepada saya. Berkumpul uang saya, membayar uang kepada saya, ya ijarnya, gitu kan, ujrohnya. Nah, setiap terkumpul uang sudah banyak nanti bisa saya balikkan utangnya. Nah, gitu, itu boleh. Itu juga menjadi hilah yang terjadi di masyarakat. Bahkan saya menemukan itu ada beberapa ustaz yang bukan hanya menjelaskan hukum, tapi dia cari solusi. Ada kan kita hanya hukum saja. Ini pegang gade semua di kampung ini tanah haram semuanya. Nah, gitu. Tidak bisa begitu, harus berikan solusi. Bahkan saya dapat cerita dari beliau itu, di masjid yang beliau menyerahkan pengajian itu dicatat siapa saja ibu-ibu yang ada yang pegang gadai sampai sekarang, ya kan, yang belum lunas hutangnya dan barangnya dipakai oleh orang. Tunjuk, ada 5 orang, ada 10 orang dicatat. Ibu-ibu yang membantu minggu ini kita kumpulkan iuran 10 ribu. Cari yang nama pertama, ini nama pertama, tolong lunasi, ambil barang lagi. Minggu besoknya kita kumpulin lagi, seperti itu, atau cari dana, kumpulkan, bantu seperti itu. Itu membantu masyarakat itu, ya kan, hebat, kreatif, nah, gitu, inovatif, apalagi. sekalipun waktu akad rohin, maksudnya apa? Gimana kalau si rohin kan tadi kan meminjam kepada si murtahin, tapi di sana ada persyaratan bahwa si murtahin nanti akan menyewa apa namanya itu barang gadaian ini. Sekalipun kayak gitu, kita boleh atau gimana? Jadi ketika akad gadai tadi dia mensyaratkan adanya apa unsur sewa menyewa ini, menyewa barang yang itu boleh. Enggak boleh. Karena akad yang mengandung dengan syarat enggak boleh. Ya kan, enggak boleh. Setelah itu dia lakukan akad kedua boleh. Nah, gitu. Ya. Sama jual beli dengan adanya syarat enggak boleh. Saya jual kepada Andi gelas ini dengan syarat kau jual HP ku saya. Kalau enggak boleh. Nah, gitu kan. Maka enggak boleh jual beli itu. Berarti gambarannya setelah akad rohan itu betul. Iya. Boleh dia melakukan akad terhadap barang itu. Dipinjamnya diijarahkannya, ya nah, gitu. Ya. Bagaimana kalau seandainya barang itu rusak? Atau umpamanya kata si murtahin datang dia buru-buru. Oh, Andi. Enggak. Andi datang aja. Oh, Ustaz, katanya. Apa? Barang kaden itu rusak, katanya. Kenapa rusak? Dia jelaskan. Kalau seandainya si Andi tidak menjelaskan sama sekali, ya rusak, gitu aja. Gitu, gitu, kan? Tidak ada sebab tertentu. Maka seperti yang kita katakan tadi, yadun murtahin yadu amanah. Maka dia dibenarkan. Tidak masalah. Nah, kita. Bagaimana kalau dia menjelaskan ada sebabnya? Nah, maka ada dua juga rinciannya. Ada kalanya sebabnya itu adalah sebab khafi atau sebab zahir. Apa maksudnya sebab khafi? Yang mengetahui itu hanya Andi. Umpamanya dia tinggal di rumah, dia katakan, barang itu dicuri, Ustaz. Katanya. Hanya siapa yang tahu? Hanya siapa yang tahu kira-kira? Hanya Andi. Tidak mungkin orang lain tahu isi rumahnya dicuri. Kecuali Andi. Maka ketika dia menjelaskan barang itu dicuri, wajib dia bersumpah. Kalau dia tidak bersumpah, wajib dia mengganti. Ya, karena dia mengatakan ada sebabnya. Tapi kalau dari awal dia katakan rusak, Ustaz, habis atau hilang, itu kan tidak tahu sama sekali, ya udah. Tapi kalau disebutkan ada sebabnya, dan sebabnya khafi, wajib dia bersumpah. Supaya dia lepas daripada tanggungan. Kalau bagaimana umpamanya sebabnya sebab zahir? Apa sebab zahir? Kebakaran kan sebab zahir. Banjir. Artinya sebab zahir itu bisa orang lain mengetahuinya. Kalau seandainya sebabnya zahir, nah, maka ada dua. Ada kalanya orang-orang mengetahui bahwa di tempat tersebut memang ada terjadi sesuatu tersebut yang didakwakannya. Ya kan? Atau tidak ada. Umpamanya dia mengatakan, oh terbakar. Nanti tidak ada terbakar di sana. Maka untuk membenarkan ucapan si Andi ini, karena si Andi ini amanah, ya kan? Untuk membenarkan ucapan dia, wajib dia bersumpah. Terbakar? Oh, boleh jadi terbakar di rumah dia saja. Kalau dia mengatakan, dan orang melihat bungkahan ada bakaran tersebut, apakah ada kemungkinan barang tersebut terbakar atau tidak? Karena boleh jadi umpamanya barang tersebut, mobil umpamanya jadi barang kaden di bagasi. Bagasinya jauh umpamanya dari rumahnya. Ya kan? Atau ada kemungkinan, kalau seandainya ada kemungkinan kebakar di dekat rumahnya umpamanya bagasinya, ya kan? Maka dibenarkan si Andi walaupun dia tanpa sumpah. Karena ada kemungkinan terbakar di sana dan orang-orang melihat semuanya. Ya kan? Dan tempat barang kaden tersebut adalah di posisi kebakaran tersebut. Tapi kalau posisi kebakaran tersebut berbeda dengan bagasi mobilnya umpamanya dan mobilnya dikatakan kebakar, kewajib dia supaya kita benarkan dia bersumpah terlebih dahulu. Ya, wajib dia bersumpah. Bagaimana kalau si Andi mengatakan, "Ustaz, barang kaden kemarin, mobil kemarin sudah saya kembalikan." Boleh tidak diterima tanpa sumpahnya? Tidak, maka wajib dia bersumpah. Kenapa? Karena si Andi mutaham di sini. Ada haknya di sini. Karena seolah-olah dia ada kemungkinan berbohong di sini. Kenapa? Apa mungkin berbohong? Dia kemungkinan mungkin takut bahwa saya tidak mengembalikan hutangnya, maka dia katakan demikian. Berarti dia mutaham dalam hal ini ada haknya yang dia sebut, yang dia inginkan untuk dikembalikan. Maka ketika dia mengatakan barang telah dikembalikan, bukan sumpah saja, wajib ada bukti, bayyinah. Adanya saksi. Gitu kan? Kemudian ada juga disebutkan oleh para ulama, kalau ketika saya berhutang kepada Andi sebanyak 10 juta, dan baru saya bayar 9 juta, apakah barang gadai boleh saya ambil? Belum boleh. Nah, baru diunasi semuanya, baru boleh diambil. Gitu kan? Atau umpamanya, saya melakukan dua akad. Ya kan? Akad pertama 5 juta, gadainya, akad kedua juga 5 juta. Nah, gitu. Ketika saya bayarkan yang pertama, boleh saya ambil barang pertama. Barangnya 5 juta. Nah, kedua baru. Nah, gitu ya. Jadi dipisah dengan berpisahnya barang gadaian. Kemudian, selanjutnya, kapan habisnya gadaian ini? Selesai gadaian ini adalah dengan dengan yang melunasi hutang tadi umpamanya pertama, atau umpamanya dengan ibro. Paham ibro? Ibro itu yaitu seorang memaafkan dari hutangnya. Musamahatul murtahin andaini rohin. Dia maafkan ke Ustaz, kasihan nampaknya Ustaz ini kan, lagi Ustaz ini mau pulang gitu kan. Nah, saya biarkan aja Ustaz, masalah gitu-gitu. maka ini namanya ibro. Kalau ibro bebas saya, maka saya ambil barang ada. Atau umpamanya difasihkan, atau terfasihkan rohan. Dengan apa terfasih ini? Si Andi memfasihkan akad rohan ini. Boleh kan? Karena jaiz min tarfihi. Atau umpamanya tidak hanya dia yang memfasihkan. Kalau seandainya mati kami, salah satu dari kami, atau gila, atau pingsan, atau hilang salah satu alat taklifnya gitu kan, maka tidak terfasih, tapi berpindah kepada ahli warisnya. Berpindah kepada ahli warisnya, nah, gitu. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli aqwa salati.